Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin la yaumitin amma ba'd. Fadfillah rahimani allahu wa ayakum. Kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan ke-64. Pelajaran kitab Fathul Qorib al-Mujib Syarah Matan Ruqyah wa Taqrib. Tadi kitabul hajj. Terakhir kita membahas tentang rukun-rukun haji. Sudah kita sebutkan, yang pertama niat, kemudian ada tawaf, wukuf, sa'i, bercukur, dan yang terakhir adalah tertib, yaitu berurutan sebagian rukunnya, sebagian besar rukunnya. Kita masuk ke rukun berikutnya, yang ketiga yaitu at-tawafu bil baiti, qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah ta'ala. Wasalisu at-tawafu bil baiti. Yang ketiga, rukun ketiga adalah tawaf di Ka'bah. Sab'a tawfatin, 7 putaran, ja'ilan fi tawafihi al-baita an yasarihi. Dia menjadikan ketika tawaf itu al-bait Ka'bah an yasarihi di sisi kiri. Berarti dia muternya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Karena Ka'bahnya di sisi kiri dari badannya. Mubtadi'an bil hajari al-aswadi. Dia mulai dari Hajar Aswad. Startnya dari Hajar Aswad. Muhadiyan lahu fi mururihi bi jami'i badanihi. Dia setentang sejajar dengan semua badannya. Ketika di Hajar Aswad tersebut, melewatinya itu sejajar dengan Hajar Aswad. Walau bada'a bi ghairil hajari, jika dia memulai di selain Hajar Aswad, lam yuhsab lahu, maka tidak dihitung putarannya. Misalnya setelah Hajar Aswad, misalnya maju sedikit, nah kemudian mulai putaran, ini tidak terhitung. Karena itu disebutkan, yaitu menjadikan Hajar Aswad itu untuk permulaan putaran. Baik, di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj, wal yatawafu bil baitil atiq. Itu perintah tawaf untuk bil bait al-atiq di Ka'bah. Jumlahnya adalah 7 putaran, sehingga kalau kurang dari itu maka belum sah. Dan ketika tawaf ini ada beberapa kewajiban, di antaranya adalah 7 putaran. Kemudian yang kedua, tadi disebutkan juga di syarah, yaitu Ka'bah berada di sisi kiri. Ya, kemudian yang ketiga, dimulai dari Hajar Aswad. Ya, seluruh badannya itu sejajar dengan Hajar Aswad. Kemudian kewajiban yang keempat harus dalam masjid. Meskipun masjidnya nanti diperluas selama tidak keluar dari tanah haram. Di dalam masjid meskipun di udaranya atau di atas atap. Ya. Kemudian niat ya. Kemudian yang keenam, tidak memalingkan niatnya. Misalnya untuk menemui seorang. Ya. Maka kalau nanti dia meniatkan untuk mencari seorang ketika tawaf, maka ini terputus. Jadi ketika berputar-putar itu ya, tetap posisi niat tawaf. Kemudian, kalau dia niatnya untuk mengejar seorang, maka terputus. Kemudian yang ketujuh, menutup aurat. Kemudian yang ke-8 adalah suci dari hadas kecil atau hadas besar dan dari najis. Dan ada beberapa kesunahan yang lain, sama dipelajari di kitab yang lebih panjang lebar, jika ingin mempelajarinya. Baik. Warabi'u yang keempat, as-sa'yu baina Safa wal Marwati, sa'i di antara Safa dan Marwah. Secara asal, sa'i itu maknanya adalah al-Isra', mempercepat. Yang dimaksud di sini adalah berjalan. Semata-mata berjalan itu sudah tercakup dalam pengertian sa'i. Berapa kali sab'a marotin? 7 kali. Dan an yabda'a fi awali marotin bi Safa wa yakhtima bil Marwah. Dimulai dari bukit Safa, kemudian diakhiri di Marwah. Wa yusabu dhahabuhu minas Safa ilal Marwati marotan. Kepergiannya dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali. Wa'auduhu minha ilaihi marotan ukhra. Dan kembalinya dari Marwah, minha minal Marwah ilaihi ila Safa, marotan ukhra, yaitu putaran yang lain. Artinya, dari Safa ke Marwah 1, pulang dari Marwah ke Safa 2. Jadi harus dimulai dari apa? Safa, kemudian diakhiri dengan di Marwah. Sebagaimana disebutkan dalam berdasarkan hadis, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, anabda'u di Safa ambil Marwah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah dengan yang Allah mulai dengannya. Kalau dibalik bagaimana? Maka kalau dibalik maka yang pertama tidak terhitung. Misalnya dari Marwah ke Safa, ini tidak dihitung. Baru dihitung mulai dari Safa ke Marwah. Kemudian di antara syaratnya adalah di hasil al-Bajuri disebutkan an yakuna ba'da tawafi ruknin au kudumin. Sa'i itu dilakukan setelah tawaf, baik itu tawaf rukun, tawaf ifadah, atau tawaf kudum, tawaf kedatangan. Ketika haji sampai di Masjidil Haram, orang yang berhaji melakukan tawaf kudum, tawaf kedatangan, hukumnya sunnah. Nah, setelah itu dia bisa sa'i. Nah, atau kalau setelah tawaf kudum tidak melakukan sa'i, nanti ketika tawaf ifadah, tawaf rukun, nah dia melakukan sa'i. Jadi di sini, sa'i dilakukan setelah tawaf. Jadi kesimpulannya, bahasanya kewajiban dalam sa'i ada 3. Yang pertama, 7 putaran, ya. Kemudian yang kedua dimulai dari Safa, kemudian diakhiri di Marwah. Yang ketiga ya, dilakukan setelah tawaf rukun atau setelah tawaf kudum. Wa Safa bil qasri tarfu jabalin tarfu jabali api kubaisin. Safa itu dengan qasr, dengan memendekkan Safa alifnya, yaitu ujung dari gunung Abi Qubais. Wal Marwah bi fathil mim ma alamun alal maudi al ma'ruf bi Makkah, di tempat di yang telah ma'ruf di Makkah. Ya, di hasil bercuri sebutkan taraf jabal Qainuqa. Qainuqa itu ujung dari gunung Qainuqa. Dan jarak antara Safa dan Marwah sebutkan sekitar sab'umiyah wa sab'un zira'an, 770 zira'. Jadi kalau meternya ya kira kira-kira apa separohnya ya. Kalau misalnya 1 tirok 50 cm ya sekitar 350 sekian atau 300 80-an sekian. Wabakia min arkanil haji al halqu wa awi taksir. Kemudian masih tersisa yaitu rukun haji yaitu al halqu awi taksir yaitu atau al halqu mencukur habis taksir mencukur sebagian. In ja'alna kulan min huma nusukan jika kita jadikan masing-masing tadi mencukur habis atau mencukur sebagian sebagai bagian dari nusuk. Bahwa al-masyhur maksudnya jadikan rukun ya. Ini adalah yang masyhur, yang muktamad bahasanya bercukur masuk rukun. Bukan kewajiban. Karena nanti konsekuensinya beda ya antara kewajiban sama rukun. Kalau rukun sudah kita sampaikan tidak ada tidak apa tidak bisa tutup dengan dam. Bahwa al-masyhur yang pendapat yang masyhur yaitu yang pendapat yang muktamad. Fa in kunna inna kulan min huma istibahatu mahdzurin. Jika kita katakan bahasanya bercukur atau mengurangi sebagian rambutnya itu adalah istibahatu mahdzur. Hanya membolehkan sesuatu yang tidak boleh karena dengan bercukur tadi sudah tahallul. Mahdzur yang namanya mamnu. Karena sebelumnya diharamkan, kemudian setelah itu menjadi boleh. Falaisa minal arkan, keduanya tidak termasuk rukun. Kalau kita jadikan itu ada istibhatu mahdzur. Ini pendapat yang dhaif. Tadi sudah kita katakan, yang utama adalah ini rukun. Ya, dampaknya apa? Kalau ini dijadikan nusuk, maka berpahala. Tapi kalau dijadikan ini ada istibhatu mahdzur, maka tidak diberi pahala. Allahu a'lam bishawab. Wajib taqdimul ihrami 'ala kullin kullil arkanis sabiqati. Wajib untuk mendahulukan ihram daripada rukun-rukun yang lain. Ini pertama mesti ihram. Ya. Kemudian tadi sudah disebutkan bahasnya rukun haji itu kan ada 6. Yang keenam adalah yaitu tertib urut di sebagian besar rukunnya. Tertib urut di sebagian besar apa? Rukunnya. Maka contohnya ini gambarannya yang pertama bahasanya ihram harus pertama kali. Kemudian wukuf itu didahulukan daripada tawaf rukun dan bercukur. Poin pertama tadi, ihram nomor satu, kemudian poin kedua, wukuf didahulukan daripada tawaf rukun dan bercukur. Kemudian poin ketiga, tawaf, mendahulukan tawaf daripada sa'i, tawaf rukun, mendahulukan tawaf rukun daripada sa'i jika dia belum melakukan sa'i setelah tawaf qudum. Tadi kan sudah disebutkan, sa'i bisa dilakukan setelah tawaf qudum, kedatangan, bisa juga dilakukan setelah tawaf rukun, tawaf fardhah. Kalau dia belum melakukan sa'i setelah tawaf qudum, maka di sini tawaf rukun didahulukan daripada sa'i. Ya, sa'i itu, karena sa'i intinya sa'i itu dilakukan setelah tawaf. Tadi sudah kita sebutkan. Ini kan di sini ada tartib di sini ya. Ya, 3 poin tadi. Dan disebutkan fi mu'lumil arkan di sebagian besar rukun, tidak semuanya. Karena contohnya bagaimana bercukur dan tawaf itu tidak ada urutan. Ya. Bercukur dan tawaf, ini poin keempat, yaitu bercukur dan tawaf tidak ada urutan. Boleh bercukur dulu baru tawaf, boleh tawaf dulu baru cukur. Dan poin yang terakhir adalah boleh mendahulukan sa'i atas tawaf rukun dan bercukur. Nah, setelah dia, sa'inya adalah setelah tawaf qudum. Karena setelah tawaf qudum dia sa'i, berarti dia mendahului, sa'i ini mendahului tawaf rukun dan juga tawaf rukun dan bercukur. Kan sudah jelas kalau itu, ketika datang, tawaf qudum, kemudian sa'i. Ini poin-poin tentang masalah urut tadi. Kemudian berpindah ke rukun umrah. Warkanul umrati salah satun, rukun umrah ada 3. Kama fi ba'di nusakhi wa fi ba'diha arba'atu asya'a. Di sebagian redaksi matan sebutkan yaitu 4 hal. Ini disebutkan 3 dengan asumsi bahwasanya bercukur al-hal kuat awi taksir tidak masuk rukun. Dan ini pendapat yang lemah karena muktamadnya adalah masuk. Ini yang disebutkan oleh penulis. Yaitu Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala mengatakan al-hal kuat awi taksir itu apa? Bukan rukun. Ini menyelisih pendapat muktamad. Apa saja itu? Al-ihram, ihram. Jadi kalau bercukur dan bercukur dijadikan rukun, berarti jumlahnya 4. Kalau tidak jadikan rukun, jumlah 3. Yang muktamad itu jadikan rukun. Kemudian tambah 1, yang kelima, yaitu tertib, urut di semua rukunnya. Kalau untuk umroh, tambah itu. Ya, yang kelima itu berarti total 5. Kalau rukun umroh, rukun haji total 6. Kalau rukun umroh total 5. Yang terakhir tadi adalah tartib, urut di semua rukun, yaitu ihram dulu, lanjut tawaf, lanjut sa'i, lanjut bercukur, selesai. Nah, udah itu. Cepat ya. Yang pertama al-ihramu, ihram yaitu niat. Karena disebut rukun ini hanya adalah ihram yang dimaknai niat. Bukan maknanya masuk ke nusuk. Kemudian tawaf sudah kita bahas, kemudian sa'i, kemudian al-halq wa taksiru fi ahdil qaulaini. Nah, beliau mengisyaratkan seperti ini. Al-musannif dan bercukur itu di menurut salah satu dari 2 pendapat. Wa rajih, adalah yang rajih. Sehingga tadi kalau di sebagian redaksi ada 4 berarti sudah mencocoki muktamad. Kalau 3 berarti tidak. Bahwa rajihu kama sabaqa qariban. Wa ila jika tidak demikian fala yakunu min arkanil umrah. Maka ini tidak masuk dari rukun umrah tadi bersyukur. Ya, kita tidak berlakukan bahasanya tidak berlakukan pendapat bahasanya itu masuk dalam nusuk. Wajibatul haji ghairul arkani salah satu asya'a. Wajiban-wajiban haji selain rukun ada 3. Sebelumnya kalau untuk kewajiban umrah ada 2, ihram dari miqat, kemudian menghindari semua keharaman ketika ihram. Ya, ini kewajiban umrah. Kewajiban umrah ada 2, 1 yaitu ihram dari miqat, kemudian yang kedua menjauhi semua keharaman ihram. Ghairul arkan ini wajibatul haji ghairul arkan. Ini wajib yang bukan rukun. Nah, rukun itu wajib, tapi rukun. Ini kewajiban, tapi bukan rukun. Sudah pernah kita sampaikan, bahwasanya kalau rukun apa? Mempengaruhi sah tidaknya, apa? Ada tidaknya nusuk. Dan tidak bisa ditutup dengan dam. Adapun kewajiban tidak berpengaruh sah tidaknya nusuk, keberadaan nusuk, dan bisa ditutup dengan dam. Ahaduha diantara kewajiban haji al-ihramu minal miqat. Ihram dari miqat. Min disitu maknanya fi, fil miqat. Ini yang wajib itu adalah dari ihramnya itu di miqat. Kalau ihramnya sendiri, zatnya ihram sendiri, niat sendiri adalah rukun. Tapi kan melakukan niatnya itu di mana? Nah, kalau di miqat itu wajib. Sehingga kalau dia ihramnya nanti niatnya setelah melewati miqat, ya tetap sah hajinya karena dia tetap niat, kan, tapi meninggalkan kewajiban haji yaitu dia ihramnya harus dari miqat. Ya, ada perincian di Hasyiah Al-Bajuri. Jika seorang telah melewati miqat tanpa ihram, belum niat. Padahal dia menginginkan untuk melakukan nusuk ibadah haji, umroh. Maka wajib baginya kembali sebelum talabus binusuk, sebelum mulai kegiatan nusuk. Walau ba'da ihrami, meskipun dia sudah ihram. Jika dia tidak kembali, ya, atau kembali, tapi dia sudah talabus dengan nusuk, sudah mulai nusuk, ya, dia kembali lagi, maka wajib dia dam. Wajib bayar dam, meskipun dia lupa atau tidak tahu. Nah, ini mutlak. Ya, kalau dia meninggalkan miqat, dia belum apa? Belum niat, maka dilihat kalau dia belum talabus, belum memulai kegiatan rutin rangkaian ibadahnya, maka dia wajib kembali. Jika dia tidak kembali, maka harus bayar dam. Atau jika dia kembali tapi sudah talabus, sudah memulai rangkaian ibadahnya. Allahu a'lam. Yang kedua, Al-iramu minal miqati as-sadiqi fi zamani wal makani, yang mencakup miqat zamani dan makani. Fa zamaniyu binisbatil haji, miqat zamani untuk haji adalah Syawal, bulan Syawal, wa Dzul Qa'dah, ini waktu-waktunya, wa asru layali min Dzulhijjah, 10 malam bulan Dzulhijjah. Syawal dari awal Syawal. Amma binisbati lil umrah, adapun untuk umrah yaitu miqat zamannya, kapan boleh ihram, boleh ihram, maka fa jami'u sanati waqtun li ihramiha. Di semua bagian dari dalam satu tahun itu, yaitu adalah waktu ihramnya, boleh. Kalau haji tadi kan Syawal, Dzulqa'dah, 10 malam adalah 10 malam Dzulhijjah. Kalau umrah di semua waktu bisa. Sewaktu-waktu apa bisa. Meskipun nanti ada pengecualiannya ya dalam kondisi tertentu. Contohnya dia adalah posisi ihram, masih ihram haji, maka tidak boleh dia memasukkan umrah ke situ. Wal miqatu al-makaniyu lil haji fi haqqil muqimi bi Makkah. Adapun miqat makani, yaitu miqat yang berkaitan dengan tempat, nah, untuk haji bagi orang yang mukim di Mekah. Artinya miqat zaman itu waktu, kemudian miqat makani tempat. Bagi orang yang miqat makani untuk haji, bagi orang yang mukim di Mekah, adalah nafsu makata, ya Mekah itu sendiri. Makian kana o'a faqiyan, bagi orang Mekah ataupun orang di luar Mekah, tapi dia mukimnya di Mekah. Wa'ama wairul mukimi bima kata, adapun orang yang tidak mukim di Mekah, famiqatul mutawajhi minal madinati asyarifati dhul hulaifah. Jadi nanti disebutkan, kalau orang ini di luar Mekah, nanti dari mana mikotnya? Mikotnya itu di mana? Ya, nanti ada penyebutannya masing-masing. Jadi kalau di luar, kalau dia mungkin di Mekah, ya dari situ berarti ya. Dari itu tadi disebutkan nafsu Mekah. Ya, Mekah itu sendiri menjadi mikotnya. Kalau di luar Mekah, posisinya ada nanti masing-masing mikotnya dari arah masing-masing. Kemudian kalau umrah bagaimana? Ini kalau haji kan begini ya. Kalau haji ini dia mungkin di Mekah, mikotnya di Mekah itu. Kalau dia di luar Mekah, mikotnya nanti disebutkan apa? Masing-masing, misalnya yang dari kota Madinah itu Dzul Hulaifah dan seterusnya nanti. Nah, kalau umrah bagaimana? Kalau umrah, kalau dia di luar tanah haram, maka mikotnya adalah mikot haji sama tadi. Ya, nanti kan mikot haji tadi, Dzul Hulaifah, kemudian apa, Jufah, Yalamlam, nah itu mikot haji orang yang di luar Mekah. Lalu dari situ nanti dia wajib ihram, wajib niat. Kalau umrah sama. Jadi kalau di luar kosi di luar Mekah, luar Mekah, maka haji dan umroh itu mikotnya sama ya, yaitu apa? nanti yang disebutkan tadi ada Zulhulaifah, Jufah, Yalamlam, Korn, ya itu adalah mikot-mikot bagi yang di luar Mekah, baik dia ingin haji atau ingin umroh, ya. Kemudian kalau orang mukim di Mekah, kalau haji bagaimana tadi? Kalau orang mukim di Mekah, kalau mikotnya ya berarti dia di Mekah itu sendiri, ya kan? Nah, kalau umroh bagaimana? Dia posisi di Mekah mau umroh, mikotnya adalah tanah halal. Maka dia keluar. Kalau mau umroh keluar dulu, keluar sampai melewati batas tanah haram seminimal mungkin, maksudnya boleh walaupun minimal ya. Ya. Disebutkan di Hasal Bajuri walau biakolin min khutwah. Ya pokoknya satu langkah setengah langkah itu sudah keluar dari tanah haram. Nah, itu baru dia mikotnya di situ. Dan tempat yang baik untuk mikot, yang paling afdol, di tanah halal ya, untuk yang umroh ini. Ini kan umroh, posisi di Mekah, mungkin di Mekah. Dia posisi di Mekah, mau umroh, dia kan keluar dulu ke tanah halal. Nah, tanah halal ini yang afdol, itu adalah yang pertama Ji'ronah. Ya. Namanya Ji'ronah. Ji'ronah. Ini adalah sebuah desa di Jalan Thaif sekitar 6 farsakh dari Mekah. Kemudian urutan berikutnya Tan'im. Ini tempat yang ma'ruf di Masjid Aisyah. Kemudian setelahnya Hudaybiyah. Itu biar sumur di antara dua jalan Jeddah dan Madinah. Nah, tadi. Ini kalau untuk apa? Mikotnya siapa? Orang yang di Mekah. Ya, dia kan keluar dulu ke tanah halal. Nah, tanah halal ini di mana? Ya pokoknya minimal sudah ketemu tanah halal. Ya, minimal sudah keluar dari tanah haram. Tapi yang afdol tadi yang pertama Ji'ronah, kemudian yang kedua Tan'im. Kemudian yang berikutnya Hudaybiyah. Ya, seperti itu ya. Ya. Semoga bisa dipahami perinciannya seperti itu. Kemudian kita lihat mikotnya masing-masing. Famiqatul mutawajjih minal Madinati Syarifati Zulhulaifah. Mikot orang yang dari arah Madinah Asy-Syarifah yaitu Zulhulaifah. Ya, kalau belum pernah ke sana ya, yang penting dihafalkan dulu. Ini tempatnya ini. Nama ini tempat sekitar 10 marhalah dari Mekah. Baik, kemudian wal mutawajjih minasyam wa misra wal maghribi. Yang dari arah Syam dan Mesir, kemudian juga Maghrib, Maroko. Itu mikotnya mana? Al-Jufah. Di Jufah. Ini adalah desa Quryah yang besar antara Mekah dan Madinah sekitar 50 farsakh. Kemudian wal mutawajjih min tihamatil Yaman. Kalau dari arah Yaman, tihamah Yaman, Yalamlam. Ya, namanya Yalamlam. Tihamah itu nama untuk daerah yang melandai, mencekung bawah. Nah, kalau lawannya Najd. Najd itu tanah yang meninggi, al-ard al-murtafi'ah. itu najid, nanti lawannya tihamah. Kalau tihamah itu al-ard al-munkhafidah. Ya, kalau dari arah tihamah Yaman itu yalam-lam, kemudian wal mutawazi min najd najdil hijazi wa najdil yamani yamani qarnun. Kalau dari arah najd Hijaz dan najd Yaman itu adalah qarnun. Ada pula yang mengatakan qarnul manazil. Kemudian wal mutawajihi minal masyriqi, dari arah masyrik timur. Dari arah apa? Terbitnya matahari. Ini mencakup Irak dan yang lainnya. Ada tempatnya Zatu Irqin. Ismu Qaryah, nama daerah, desa, dua marhalah dari Mekah Musyarafah. Tidak jauh ya. Wasani min wajibatil haji, yang kedua dari kewajiban-kewajiban adalah Ramyul Jimar As-Salas, melempar jumroh yang tiga. Melempar jumroh yang tiga. Ar-Ramyu kalau ini disebutkan Jimar Salat itu adalah nanti di hari berapa? Hari Tashrik 11, 12, 13. Ya. Dilakukan itu atau 11, 12 saja bagi yang nafar awal. Nanti kita sebutkannya. Intinya ini adalah lempar jumroh yang tiga, yaitu yang tiga itu apa? Yabda'u bil kubro, jumroh kubro, tumal wusta, tuma jamroh ala qobah. Ini hukumnya wajib. Sebenarnya ini kalau diganti dengan kata-kata ar-ramyu, mungkin lebih singkat dan lebih mencakup, yaitu jumroh aqobah yang dilempar tanggal 10 Zulhijjah, Yaumun Nahr. Itu kan wajib juga. Jadi lempar jumroh itu kan ada yang pertama tanggal 10, lempar jumroh Aqobah. Ya. Jumroh apa? Aqobah, tanggal 10. Kemudian ada lempar jumroh 3 jumrohnya. Yaitu tadi ya, kalau di sini penamanya adalah Kubro, Wusta, kemudian Aqobah. Sehingga jumroh yang tiga yang dilakukan tanggal 11, 12, dan 13 atau bisa memilih tanggal 11, 12 saja itu wajib. Demikian pula juga jumroh Aqobah yang dilempar tanggal 10 Zulhijjah juga wajib. Nah, tapi di sini belum disebutkan oleh musannif. Kemudian lempar jumroh itu dimulai waktunya setelah separuh malam hari nahar. Jadi misalnya jadi apa? Ini tanggal 9 malamnya nanti sudah separuh menuju menuju tanggal 10 ya, itu sudah bisa mulai lempar jumroh. Tapi waktu yang utama adalah antara meningginya matahari dan zawalnya. Situ setelah irtifa ya, sekitar waktu duha itu, nah, itu waktu yang afdol untuk lempar jumroh. Sampai zawal. Kemudian waktu ikhtiarnya itu sampai akhir hari sore. Kemudian waktu jawaz itu sampai akhir dari hari tasyrik yang tiga. Jadi lempar jumroh itu kan gampangnya kalau kita urutkan tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Nah, yang 10 Zulhijjah ini adalah cuman lempar satu jumroh. Namanya jumroh Aqabah. Batunya 7 cukup. Tanggal 10 itu butuh batu 7. Nah, tanggal 11-nya terlempar jumroh lagi. Tapi jumrohnya 3, yang tadi dinamakan di sini Kubro, Wusto, sama Aqabah. Tanggal 11 itu. 12 juga lempar lagi. Kubro, Wusto, Aqabah. 13 lempar lagi. Kubro, Wusto, Aqabah. Jadi 4 hari di sini ada lempar jumroh. Tapi yang tanggal 13 ini opsi pilihan. Bisa dia 11-12 saja. Ya, yaitu dia nanti istilahnya nafar awal. Jadi tidak lempar tanggal 13. Nanti insyaallah ada pembahasannya. Tanggal ya. Oh, kita sebutkan sekarang aja. Yaitu kemudian tadi kita sebutkan kapan dimulainya. Nah, kalau tanggal 10 itu kan ada lempar jumroh Aqabah. Nah, sudah bisa dimulai sejak separuh malam dari malam Id, malam 10 itu ya. Tapi yang afdol ketika matahari sudah meninggi sampai zawal. Kemudian waktu ikhtiar itu sampai kapan? Sampai akhir di hari tersebut. Nah, kalau sudah akhir hari belum mengerjakan misalnya, boleh enggak besoknya? Boleh. Sampai kapan waktu jawas? Sampai di hari ketiga hari tasrik, di akhirnya. Jadi di penghujung hari tanggal 13 Zulhijjah. Nah, itu masih bisa seperti itu. Tapi bukan waktu yang afdol, itu hanya waktu jawas. Ya. Jadi tanggal 10 tadi yaitu jumroh Aqabah lempar jumroh 7 batu kecil. Tanggal 11 itu jumrohnya ada berapa? 3. Masing-masing 7 batu. Kubro 7 batu, Wusto 7 batu, Aqabah 7 batu. Berarti tanggal 11 ini butuh 21 batu karena jumlahnya 3, masing-masing 7 ya. Butuh 21. Kemudian hari 12 Zulhijjah sama. Ya, 2 3 jumroh butuh 7 batu kali 3, 21 batu. Sekarang tanggal 13 bagaimana? Sama juga. Butuh 7 kali 3 yaitu 21 batu. Sehingga jumroh 3 yaitu 11 12 13 butuh 21 kali 3. Berarti 63 batu. Kalau tanggal 10 butuh 7, totalnya butuh 70 batu. Ya, itu perinciannya. Nah, dibolehkan dia nafar awal. Nafar awal itu dia setelah tanggal 12 Zulhijjah. Sebelum huruf syams, sebelum tenggelam matahari, dia sudah meninggalkan Mina. Maka dia tidak wajib, berarti tidak melakukan jumroh, lempar jumroh 3 untuk tanggal 13. Dan dia tidak pula wajib menginap malam 13 karena sudah pergi dari Mina sebelum apa? Huruf syams, sebelum tenggelam matahari. Ini kalau dia ngambil istilahnya apa? Ngambil nafar awal. Maka dia sudah pulang duluan meninggalkan Mina sebelum tenggelam matahari. Nah, sehingga dia cuman lempar jumrohnya tanggal 10 yaitu jumroh Aqabah, 11 jumroh 3, 12 jumroh 3, habis itu sebelum tenggelam matahari dia pulang meninggalkan Mina, udah tanggal 13 enggak ada kewajiban dan tidak nginap, tidak bermalam di Mina. Kalau dia sudah masuk di maghrib malam 13, ya dia wajib menginap dan wajib lempar jumroh tanggal 13. Karena di sini hukumnya apa? Wajib lempar jumroh yang 3 itu. Kemudian kalau dia tadi meninggalkan lempar jumroh itu di hari nahar atau di hari tasrik, dia maka disusul. Disusul itu apa? Dikerjakan selama masih di hari tasrik. Dan ini dihukumi ada. Kalau ada orang yang tidak mampu untuk melempar, maka dia meminta orang lain untuk menggantikan, melemparkan untuknya. Dan orang yang menjadi wakil, menggantikan orang lain melempar, dia harus melempar lebih dahulu. Dia harus melempar untuk dirinya sendiri, kemudian dia mewakilkan orang lain untuk melempar kalau orang ini tidak mampu. Kalau dia belum melempar untuk diri sendirinya, ya nanti dia jatuhnya ketika melempar pertama kali, jatuhnya untuk dirinya sendiri. Kemudian batunya itu disunahkan kecil ya, seukuran unmulah. Unmulah itu ya kurang dari itu. Dunal an unmulah, yaitu unmulah itu ruas jari itu, ruas jari yang di ujung itu, nah sekitar itu. Kurang dari itu. Wa yabda'u bil kubra summal wusta summa jamratil aqabah. Jumrah kubro itu yang setelahnya Masjid Khaif. Masjid Khaif. Ini memang terjadi perbedaan pendapat tentang penamaannya ya. Ini kita lihat sesuai dengan yang di sini dan di Hasyiah Al-Bajuri, yang kubro itu setelahnya Masjid Khaif. Kemudian jumrah kalau jumroh Aqabah itu setelahnya adalah Mekah. Itu bedanya apa? Kalau jumroh Kubro itu setelahnya Masjid Khaif, kalau jumroh Aqabah setelahnya yaitu Mekah. Ini tiga jumroh ini kan tanggal 11, 12, 13. Kalau tanggal 10 ya jumroh Aqabah saja. Jumroh Aqabah saja. Wa yarmi kulla jamratin bi sab'i hasayatin wahidatan ba'da wahidatin. Dia melempar jumroh dengan 7 batu satu persatu. Wahidan ba'da wahidatin. Dan harus melempar ramyu, tidak boleh dia misalnya diletakkan saja itu di sasaran, itu enggak bisa. Ini enggak disebut apa? Melempar. Waloro mahaso taini daf'atan wahidatan husibat wahidatan. Kalau dia melempar dua batu sekaligus digenggam dua, langsung dia lempar satu kali lemparan, husibat dihitung wahidatan dihitung satu. Waloro mahaso tan wahidatan sab'a marotin kafa. Jika dia melempar hasotan wahidatan, kerikilnya satu, tapi 7 kali boleh. Lempar ambil lagi sampai 7, maka boleh. Maksudnya ya sudah teranggap 7 ya, gitu. Tapi kalau tadi mengumpulkan batu, 2, 3, bahkan 7 batu genggam, 7, langsung lemparkan satu kali, dihitung satu aja itu. Satu lemparan. Wa yustaratu kaunul marmiyi bihi hajaron. Disyaratkan, yaitu yang dilempar adalah batu. Wala yakfi ghairuhu, tidak sah kalau yang selain batu, suwir lu'lu, wajiz. Permata atau jis, gipsum, kapur, Ya, pokoknya macam-macam batu boleh ya. Batu dan berbagai macamnya. Di hasil bajuri disebutkan macam-macamnya yakut, akik, dan yang lainnya ya. Dan harus dengan tangan, karena seperti itu yang ada keterangannya. Tidak bisa dengan yang lainnya, misalnya dengan kaki. Pasal isu yang ketiga, apa ini kewajiban? Al-halaku awit taksir, yaitu bercukur. Ini menurut satu qaul ya, ini dhaif kan, berarti. Karena ini rukun maksudnya ya. Mu'tamad ini masuk rukun, bercukur. Al-afdolu li rajul al-halku. Yang lebih utama bagi rajul laki-laki adalah mencukur habis. Walil mar'ati at-taqsiru, untuk perempuan dengan mengurangi saja. Wa qalu al-halqi minimal bercukur izalatu salasati sya'ratin minar ra'si, menghilangkan 3 helai rambut kepala. Halqan au taqsiran. Begitu halq atau taqsir. Au natfan au ihraqan, atau natfan dicabut atau ihraqan dibakar, au qasan digunting, intinya menghilangkan izalah. Dan pengecualian kalau dia posisinya umroh sebelum haji, dalam satu waktu kalau dicukur habis nanti rambutnya belum tumbuh. Maka dengan taksir saja, tidak cukur habis. Waqalul halqi tadi izalatu salasi syar. Ini yang lebih tepat, yaitu aqalul wajib. Karena tadi aqalul halqi, kok di situ ada halqan lagi ya. Izalatu salasi syarat minaras halqan awit taksiron. Wa yusannu waman la sya'ra bi ra'si, kalau rambut tidak ada rambut di kepalanya, yusanu imrarul musa alaihi, disunahkan untuk melewatkan silet di atas kepalanya untuk agar menyerupai orang yang bercukur. Wala yakumu sya'ru ghairi ra'si minalihyah wa ghairi ma baghairiha maqama sya'ri ra'si. Dan rambut selain rambut kepala seperti jenggot dan yang lainnya tidak bisa menggantikan posisi rambut kepala, sehingga enggak bisa kemudian mencukur misal ya jenggot atau kumis, itu enggak bisa. Yang menjadi yang teranggap adalah rambut kepala. Karena Allah SWT telah berfirman di surat Al-Fat, muhaliqina ru'usakum. Baik, ini kewajiban haji sudah selesai, ada 3. Ya. Ada tambahan kewajiban haji. Ya, kita sebutkan dari matan juga tadi. Yang pertama yaitu di hasil bajuri disebutkan 5. 5. Yang saat pertama ihram minal miqat, itu sudah kita bahas. Ihram dari miqat. Kemudian aromyu. Nah, di sini kata-katanya pakai aromyu saja agar mencakup, yaitu romyu jamrotil aqobah di tanggal 10 Dzulhijjah dan mencakup jimar salas di tanggal 11, 12, 13. Sehingga tercakup semua di kata-kata aromyu. Kemudian walhalku awit taksir. Ini menurut pendapat yang do'if ya. Tapi kalau menurut pendapat yang rojih, ini tidak masuk karena rukun, maka diganti dengan kewajiban lain. Maksudnya kita masukkan kewajiban yang lain yang belum disebutkan, yaitu mabit di Muzdalifah. Lailatul Id, malam 10, mabit di Muzdalifah. Ya. Itu wajib. Ini enggak disebutkan oleh musannif. Nanti disebutkan di kesunahan. Ya, disebutkan di sunnah. Musannif sudah menyebutkan mabit di Muzdalifah itu sunnah haji. Padahal ini yang muktamad wajib haji ya. Dan konsekuensinya beda antara sunnah dan wajib. Ya, tadi yang pertama miqat ihram yaitu niat dari di miqat, kemudian ar-ramyu melempar jumrah, kemudian yang ketiga mabit di Muzdalifah malam Id. Mabit di sini bisa dikatakan mabit kalau hanya dia meskipun sebentar di separuh malam yang kedua. Kalau ini ditinggalkan wajib terkena dam. Kemudian yang berikutnya yaitu mabit di Mina di malam-malam hari tasyrik. Mabit di Mina malam tasyrik ya tadi malam berapa? 11, 12, 13 yang paginya itu biasa jumroh, lempar jumroh. Nah malamnya itu wajib. Berarti wajib menginap di Mina tanggal hari-hari malam-malam tasrik. Siangnya wajib lempar jumroh yang tiga di hari-hari tasrik tersebut. Kemudian ada pula kewajiban tawaf wada. Tapi ini kewajiban ini tawaf wada perpisahan. Ini kewajiban tersendiri bukan khusus nusuk ya. Menurut pendapat muktamad. Maka disebutkan di hasil bajri fayajibu ala man faraqa makata walau makian aw wayra hajin wa muktamarin wayra haidin wa nufasa. Maka wajib bagi orang yang ingin meninggalkan berpisah dengan Mekah walaupun dia orang Mekah. Dan walaupun bukan untuk haji, bukan umroh, tapi ini bukan orang yang haid dan nifas ya. Karena haid nifas dia tidak suci, tidak boleh apa tawaf. Tawaf kan syaratnya harus suci. Maka ini wajib. Ya. Dan kalau ditinggalkan maka terkena dam. Baik. Tadi sunah-sunah apa wajiban haji ya. Wasunanu al-haji, sunah haji sab'un, kata beliau ada 7. Yaitu yang pertama al-ifradu ifrad. Ya, ini jenis-jenis apa? Nusuk itu kan ada ifrad, ada qiran, ada tamatu. Ifrad itu di sini apa? Bentuk haji yang paling afdol. Ya. Ini dalam menurut Imam Syafi'i ini ifrad itu yang lebih afdol dari yang dari tamatu. Jadi urutannya ifrad itu lebih afdol dari tamatu, kemudian tamatu lebih afdol daripada qiran. Ya, apa itu haji ifrad? Sini sebutkan bahwa taqdimul haji alal umrah. Dia haji saja. Nah, kemudian setelah itu baru umrah. Wa an yuhrima awalan bil haji min miqatihi wa yafruwa minhu. Yaitu dengan dia ihram niat haji terlebih dahulu dari miqatnya, kemudian selesai dari haji. Sebut ifrad karena apa? Mengifradkan, menyendirikan masing-masing apa ini sendiri-sendiri. Haji dan dengan ihram dan amalannya haji dengan umrah sendiri-sendiri. Jadi ada tiga bentuk ya. Yang pertama ifrad tadi, ini disebutkan oleh pensyarah, dia niat haji terlebih dahulu dari miqatnya kemudian selesai. Suma yakhruju min makata ila adnal hili wa yuhrima bil umrati wa ya'tiya bi amaliha. Ya, kemudian setelah dia selesai haji, posisi kan di Mekah, dia ingin umroh. Dia ingin umroh, gimana tadi mikotnya untuk umroh? Dia keluar ke tanah halal, walaupun sedikit. Ila adnal hili. Keluar dari Mekah sampai keluar walaupun seminimal mungkin tanah halal. Itu sudah sah. Maka sudah mencukupi maksudnya untuk terlaksananya kewajiban dari miqat tadi ya. Setelah keluar di tanah halal, kemudian fayuhrima bil umrati wa ya'tiya bi amaliha. Kemudian ihram untuk umrah dan melakukan amalan-amalan umrah ya, tawaf, sa'i, seterusnya. Walau akasa, kalau dibalik, lam yakun mufridan, maka tidak jifrat. Ya, nanti jadinya tamatu ya. Ini tadi gambaran haji ifrad. Kalau yang kedua haji tamato itu umroh dulu. Nah, umroh dulu. Sebagaimana disyaratkan pensyarah walau akasa lam yakun mufridan. Kalau dibalik umroh dulu baru haji. Bukan apa ifrad, tapi itu namanya haji tamato. Dinamakan tamatu karena dia tamatu bersenang-senang. Senang-senang sudah terlepas dari keharaman ihram. Ya, di antara dua nusuk umroh dengan haji. Kemudian bentuk yang ketiga qiran. Ini bareng, membarengkan amalan haji dan umroh. Ya, tadi disebutkan ifrad itu, ini maksudnya kan masuk kesunahan. Kalau haji dengan bentuk ifrad itu termasuk sunnah. Ini paling afdol daripada tamatuk dan qiran. Di sini disebutkan takdimul haji alal umroh. Dan setelah itu dia umroh. Dari tanah halal ya. Yang paling afdal tadi sudah kita sebutkan Cikrona, setelah itu Tan'im, setelah itu adalah Hudaybiyah. Kemudian yang kedua kita cukupkan dulu ya. Ya sudah cukup. Ya, kita sampaikan ulang masalah yang kemarin, syarat wajib haji imkanul masir itu ya. Di situ ada disebutkan fa in amkana ila an yahtaji liqad'i marhalatain fi ba'dil ayam lam yalzamhu al haju lidarar. Ini kita ulangi aja. Biasanya dia tidak wajib haji ketika dia nanti butuh menyelesaikan menempuh perjalanan dua marhalah di ba'dil ayam. Kalau di ba'dil ayam ini bisa dimaknai di sebagian hari. Artinya enggak sampai sehari harus menempuh apa? Dua marhalah tersebut. Karena dua marhalah itu paling enggak kan 2 hari ya. Disebut dua marhalah itu kan 2 hari atau sehari semalam atau 24 jam. Kemudian di Asal Al-Bajri disebutkan yang kemarin kita baca, jika ada rombongan, ahlu itu rombongan orang Mesir, disebutkan di hari 27 Sawal, kemudian si Fulan ini apa? Sebentar ada. Bismillah, awan tadi ada apa? Selingan. Ya tadi misalnya ada rombongan Mesir dia ingin melakukan ibadah haji, kemudian si fulan ini tertinggal rombongan karena tidak punya bekal. Kemudian setelah dia punya bekal, dia sebenarnya bisa menyusul, tapi harus menempuh perjalanan yaitu menyelesaikan dua marhalah dalam sehari atau 2 hari, maka ini tidak wajib. Sebab itu tambahannya. Kalau tawaf 4 kali kemudian apa? Batal ya. Jadi kalau misalnya tawaf 4 kali kemudian batal, atau misalnya tersingkap aurat karena itu rukun, maka dia mengulangi dan bana ala tawafihi. Artinya dia melanjutkan urut tadi sampai berapa dilanjutkan. Tidak dari awal. Apakah wajib niat untuk melakukan setiap rukun? Kalau dia sudah masuk dalam cakupan di ihram, maka dia tidak wajib niat. Kalau misalnya tawaf dia enggak dalam nusuk, ya, tidak masuk dalam cakupan, maka dia niat. Meninggalkan lebih dari satu rukun ya. Ya tidak sah kalau rukun ya. Kalau kewajiban ditinggalkan ya dam. Ya tawaf kalau keluar haid berarti ya batal tawafnya. Tawafnya batal. Kalau hadas kecil bisa wudu, kalau haid sudah enggak bisa. Karena ini apa? Ya. Ya kecuali nanti dia sebentar. Ya minimalnya kan haid itu 24 jam. Seperti itu ya. Minimalnya adalah 24 jam. Demikian yang bisa kita pelajari di pagi hari ini. Semoga nanti bisa kita selesaikan di pekan ini ya. Semoga demikian. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.